jatuh di pelataran, bintang meletup tanpa cahaya gemintang. Langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan kuulangi walau sampai derita sampai di sini. Cukup derita sampai di sini.